kamu mencintaiku, menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji, menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku, makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku. Cermin sikapmu yang mampu memendam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Caramu memanjakanku, kau rujuki kesejukan pagi, memasang hati tulus aku memasrahkan diri. Makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku, mengerti, memahami cinta. Jangan pernah terbesit hati meragukan kesetiaan yang tercurah. Aku dan dirimu ditakdirkan satu, langit jadi saksi. Makin aku cinta yang mampu meredam rasa keakuanku, memahami cinta. Makin aku cinta